sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pulang. Wa aslama yaumal fathi, dan beliau masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Suraqah ibn Malik al-Mudlaji. Kata Suraqah, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami ketika buang air untuk duduk seperti berikut. Bagaimana cara duduknya? An-naq'uda 'alal yusra wa yansibul yumna. Yang kiri diduduki, yang kanan ditegakkan. Gimana praktiknya? Coba dipraktikkan. Kayak gitu. Nanti keluar enggak kayak gitu? Ini berlaku untuk buang air kecil. Yang kiri diduduki, yang kanan ditegakkan. Jadi kiri diduduki sambil jinjit kakinya. Kaki kiri sambil jinjit. Coba kiri, kaki kiri jinjit. Kaki kanannya tegak. Nah. Kaki kanannya tegak, kaki kanan tegak. Nah, gitu. Buang airnya sambil seperti itu. Dengkulnya diangkat. Bisa enggak? Wah, bisa. Alhamdulillah. Nanti praktek ya. Kaki kiri diduduki sambil jinjit. Nah. Lutut diangkat, lutut kiri diangkat. Nah, gitu. Baik, enggak mungkin praktek di atas meja kan ya? Kakinya jangan, untuk kaki kiri ya, jangan dibentangkan, tapi dibuat jinjit. Nah, jinjit. Nah, lututnya jangan ditaruh di tanah karena nanti tidak kena najis, tapi diangkat. Kemudian kaki kanannya tegak. Gimana? Baik, hadisnya dhaif. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad dhaif. Ya, meskipun ada sebagian yang menganjurkan posisi seperti ini. Ketika buang air kecil, tapi tidak mengharuskan. Sehingga kalau posisi seperti ini ya monggo silahkan. Ada salah satu video di YouTube ya, yang dipraktikkan oleh dokter. Cara buang air, kalau ibu-ibu insyaallah enggak ada masalah ya. Biasanya yang sering nyangkut itu kan laki-laki. Sehingga selesai buang air masih netes, masih ketinggalan, ada yang di dalam belum keluar. Kalau wanita tuntas, kalau laki-laki seringnya masih ada yang tertinggal. Nah, bagaimana solusinya? Kata dia, metode ini yang diterapkan. Sehingga ketika buang air ada beberapa sunnah seperti ya, cara duduknya seperti ini. Yang kedua, berdehem. Tujuannya apa? Biar badannya gemeteran. Ketika badannya gerak, otomatis cairan yang masih nyangkut itu keluar. Kemudian diurut. Meskipun ini diingkari oleh beberapa ulama yang lain. Nah, ini cara agar bersih total. Tapi ini semuanya berdasarkan riwayat-riwayat yang dhaif. Sehingga masalah bagaimana cara duduk yang benar, jawabannya adalah sesuai dengan cara duduk yang paling mudah bagi kita ketika buang air. Nah, itu masing-masing orang berbeda-beda. Sing dengkule rodok loro ya pakai kloset duduk. Yang dia kuat untuk kloset jongkok, dia bisa jongkok. Tapi intinya dalam masalah ini ada kelonggaran karena riwayat yang menyebutkan tentang ini statusnya dhaif. Kemudian beliau juga menganjurkan seperti ini ya. Sehingga kalau sudah selesai gantian gini ya, yang satu diduduki, yang satu berdiri. Nah, terus gantian. Sehingga bergeraklah di selangkangan. Karena gantian, yang satu berduduk, yang satu berdiri, kemudian gantian. Maka selangkangan akan bergerak. Sehingga dengan cara seperti ini kotoran akan lebih banyak keluar. Baik. Dipraktikkan? Silakan dipraktikkan. Ada yang mau praktek? Mau praktek, Pak? Oh, tanya, silakan. Baik, setiap batuk keluar wahing kayak apa? Lebih banyak ya. Batuk saja keluar, apalagi wahing. Baik, kalau ada orang yang mengalami situasi seperti ini, batuk keluar atau bersin keluar, apa yang harus dilakukan ketika sedang sholat? Jika beliau dalam kondisi tidak sedang batuk dan tidak sedang punya masalah dengan hidungnya, tidak bersin, tidak gampang bersin, maka sebelum sholat dipersiapkan sebagaimana normalnya. Tawakal kepada Allah ketika sholat dan kerjakan sholat. Tapi pas lagi musim batuk, sehingga yang bersangkutan nanti khawatir di tengah sholat batuk terus keluar, maka dihukumi sebagaimana orang yang punya penyakit salisul baul. Salisul baul itu orang yang punya penyakit beser, gampang keluar. Jangankan batuk, rukuk keluar, iktidal, sujud keluar, gerak sedikit, naik turun keluar. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, maka dia dihukumi sebagai orang yang mengalami salisul baul, sholatnya pakai pempes. Nanti kalau keluar gak diperhitungkan, dengan syarat sebelum sholat dibersihkan, tidak ada najis sama sekali. Lalu kalau keluar ketika sholat tidak diperhitungkan. Dan khusus untuk orang ini disarankan untuk melakukan jamak yang disebut dengan jamak suri. Jamak suri itu mengakhirkan sholat pertama, mengawalkan sholat kedua. Sehingga sholat duhur dia mepet asar. Begitu selesai asar, selesai duhur, masuk waktu asar, langsung sholat asar. Sehingga cukup pampersnya, diapersnya satu kali. Kalau setiap sholat lima waktu diapers terus ya bangkrut ya. Sholatmu berapa harganya? Oh, satu diapers misalnya yang dewasa itu berapa? 5.000, sekali sholat 5.000. Tidak batal, khusus bagi orang yang kena penyakit seperti ini. Karena kalau seperti itu terus, Pak, mau sholat kapanpun tetap akan keluar. Nah, ini dikiaskan dengan wanita yang mengalami istihadah. Istihadah itu apa? Darah yang keluar selain haid dan nifas. Itu gak bisa ditahan, terus keluar. Padahal itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Dia keluar di masa suci. Terus bagaimana? Sementara dia wajib sholat, ya sudah, dia harus pakai pembalut. Dan ketika keluar di tengah sholat tidak diperhitungkan. Dulu sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istihadah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami istihadah siapa? Ya, yang mengalami istihadah Zainab bintu Jahash. Semua putri Jahash mengalami istihadah, termasuk diantaranya Zainab. Zainab mengalami istihadah sampai beliau ketika sholat itu dipasang apa, ember di bawahnya karena netes saking banyaknya, saking derasnya. Nah, itu contoh ketika ada sesuatu yang keluar dari dua lubang yang tidak bisa dihentikan, maka ditoleransi ketika keluar di tengah sholat dengan syarat sebelum sholat dibersihkan. Nah, ketika keluar di tengah sholat tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Monggo, ada yang mau disampaikan? Oh, tidak ada. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan, silakan. Jika istijmar pakai benda yang berbeda, boleh atau tidak? Sehingga enggak seragam, satu batu, satu tisu, satu daun. Baik, dulu sudah pernah kita sebutkan syarat istijmar. Benda yang boleh digunakan untuk istijmar, salah satunya adalah harus bisa menyerap. Maka godong jati tidak bisa, ya. Kolonjono apalagi, ya. Pintu mobil, plastik tidak bisa. Kenapa benda-benda seperti ini tidak bisa meresap? Yang bisa adalah batu, yang bisa meresap, kemudian tisu, kemudian apalagi misalnya spon dan seterusnya. Nah, kemudian menggunakan benda yang bervariasi selama dia memenuhi syarat, boleh enggak? Silahkan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Lebih utama mana WC duduk dan WC jongkok? Kalau berbicara lebih utama mana, sama-sama tidak ada dalilnya, baik WC duduk maupun WC jongkok. Andaikan hadis yang tadi kita baca itu sahih, berarti WC jongkok lebih utama, karena hadis ini mengajarkan tentang cara jongkok. Tapi hadis ini dhaif, dan yang menilai dhaif Al-Hafidz Ibnu Hajar, boleh katakan bisanadin da'if, sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Namun kalau misalnya mau dipraktekan, silahkan. Dan banyak penelitian menunjukkan ada satu acara di TV, ya, Muslim Amerika, yang membuat sebuah channel judulnya The Dean Show. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah nonton, ya. Dia memaparkan menurut kesehatan, ketika orang buang air akan lebih maksimal keluarnya jika dia posisinya jongkok dibandingkan duduk. Kalau pertimbangannya seperti ini, insya Allah jongkok lebih baik dengan pertimbangan ini. Tapi kalau misalnya mana yang lebih sesuai sunnah, dua-duanya gak ada dalil. Sehingga kita kembalikan kepada mana yang lebih manfaat bagi masing-masing pengguna. Ada sebagian orang kalau dia buang air sambil posisi jongkok, ora iso tangi, Pak. Kesuwen. Kelingingen kabeh, ya. Linu-linu. Wah, itu bahaya nanti malah. Apalagi kalau kemudian bobot badannya gede, itu bisa selesai buang air pingsan. Ada orang yang ketika posisi jongkok dia lebih dominan, lebih maksimal. Maka kita sarankan kembalikan kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang benar kucing tidak najis. Dan sudah pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hir, tentang kucing. Faqala, lalu beliau mengatakan innaha minat tawafin wat tawafat. Kucing itu enggak najis karena kucing itu binatang yang sering tawaf di kalangan kalian. Minat tawafin wa tawafat. Binatang yang sering berkeliaran di tengah kalian. Sehingga illah kenapa kucing itu enggak najis, latar belakang yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kucing enggak najis? Karena hewan ini banyak berkeliaran di tempat kita. Karena itu seluruh permukaan kucing enggak najis. Termasuk liurnya enggak najis, dijilatin kucing enggak masalah. Kemudian badannya enggak najis, kencingnya najis, permukaan. Kencing itu di dalamnya, bukan di permukaan. sementara seluruh isinya najis kecuali yang di mulut atau yang di hidung. Sehingga misalnya kucing itu ketabrak lalu keluar darah, darah kucing najis atau tidak? Najis. Kotoran kucing najis. Kencingnya najis karena dia binatang yang tidak halal dimakan. Dan kita punya kaidah, binatang yang tidak halal dimakan tapi tidak najis permukaannya, seperti keledai, itu liurnya enggak najis, keringatnya enggak najis. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kendaraan keledai, tapi kotorannya najis, kencingnya juga najis. Kucing juga seperti itu. Sehingga bagian luarnya enggak najis, tapi dalamnya najis. Keluar darah nanti najis dia. Kotorannya najis, kencingnya juga najis. Wallahu a'lam. Silakan. Yang dipakai istijmar besar, maksudnya besar. Medianya batu besar. Bukan, ya batu besar. Lah itu yang ngangkat pripun? Hah? Oh, sponnya besar, nggih. Yeah. Tisunya besar. Oh, baik. Kalau disobek bagaimana? Boleh sah-sah saja. Yang penting tiga bagian, ya. Sehingga misalnya spon besar dicuil-cuil, satu cuilan untuk satu usapan boleh. Tapi kalau batu besar ya ini enggak bisa dipakai istisna. Itu dikesot nih katanya. Yang apa, Pak? Batu besar. Len junjung pripun nek batu besar? Weh, misalnya batu besar terus dipecah-pecah jadi tiga. Di tiga tempat. Di sekelilingnya. Oh, gitu. Ya, insyaallah enggak masalah. Boleh. Sehingga yang penting tiga usapan di tempat yang berbeda. Nggih, pun cekap. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.